Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd hadirin hadirat muslimin muslimat tamu undangan rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya yang tidak pernah Allah berhenti mencurahkannya untuk kita semua. Sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiah, dalam keadaan memiliki waktu luang, dan lebih dari itu semua, kita dikumpulkan di rumah Bapak seperti ini dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan ibadah, karena sungguhnya di dalam memenuhi undangan hajat dari saudara kita sesama muslim itu adalah ibadah. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diposisikan oleh syariat ini sebagai hak muslim atas muslim yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ida'aka fa'ajibhu." Kalau kamu diundang oleh saudaramu untuk sebuah hajat, maka penuhilah undangannya. Maka barakallahu fikum, duduk kita di tempat ini, memenuhi undangan sahibul hajah, bernilai ibadah yang Allah letakkan pahalanya di timbangan kebaikan kita. Amin. Kemudian yang kedua, tidak lupa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan keberadaan saya di sini berbicara. Sungguh yang seperti ini bukan karena saya lebih daripada yang lainnya. Dari sisi usia masih banyak yang lebih tua daripada saya. Dari sisi ilmu masih banyak dari hadirin hadirat yang lebih daripada saya. Namun karena menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya berada di hadapan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah saat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, "Idza stansahaka fansahhu." Kalau kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat kepada yang meminta tadi. Mungkin kurang lebih di awal bulan atau akhir bulan November, Bapak Suparti serombongan datang ke rumah untuk meminta saya agar supaya di acara yang agung ini, pernikahan putri beliau, untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai nasihat terkhusus untuk kedua mempelai, umumnya untuk kita semuanya. Maka karena inilah saya berada di depan panjenengan semua, dan tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sekedar memenuhi apa yang menjadi permintaan dari sohibul hajah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernikahan dari kacamata masyarakat secara umum adalah suatu yang mungkin biasa terjadi. Adalah bentuk salah satu dari kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam kehidupannya di dunia. Namun perlu kita ketahui, dalam kacamata Islam, pernikahan itu adalah ibadah. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan bukan sekedar apa yang menjadi acaranya manusia dan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka untuk hidup berpasangan dan memperbanyak keturunan. Namun lebih dari sekedar itu, nikah adalah ibadah. Dikatakan suatu perbuatan manusia itu ibadah tatkala Allah perintahkan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Maka sesungguhnya pernikahan itu diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Para wali yang memiliki anak perempuan yang punya kewajiban menikahkan anaknya ketika datang seorang melamar, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yakni untuk menikahkan putri-putrinya. Demikian pula para lelaki, Allah perintahkan untuk menikahi wanita. Sebagaimana Allah berfirman, Fankihu matabalakum minan nisa, al-ayah, nikahilah oleh kalian para wanita yang baik menurut agama kalian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menikahi wanita yang baik menurut agama kalian, yakni Islam. Dikarenakan pasangan yang baik inilah yang sungguhnya Allah perintahkan di dalam ibadah nikah. Maka Nabi SAW ketika memberikan bimbingan kepada umatnya di dalam memilih calon istri mereka, Nabi SAW tidak mengabaikan apa yang menjadi kecondongan manusia sebagai manusia itu sendiri. Tungkahul mar'ah lil arba. Wanita itu dinikahi dengan empat pertimbangan. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasab keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Tidak dipungkiri, manusia pengin punya pasangan yang baik keturunannya, baik wajahnya, dan juga berharta. Istilahnya orang-orang Jawa di sekitar kita mempertimbangkan apa? Bebet, bobot, bibit. Dan juga Nabi SAW perintahkan untuk menikahi para wanita al-walud, al-wadud, yang peranak lagi penuh kasih sayang. Maka pertimbangan-pertimbangan tadi tidak Nabi SAW abaikan. Namun Nabi SAW menekankan walidiniha juga karena agamanya. Fatfar bidati din taribat yadam. Maka utamakan yang baik agamanya. Niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan akhirat. Terkadang wanita yang kurang agamanya, ketika dia diberi kelebihan melebihi suaminya, wajahnya yang cantik tidak sebanding dengan rupa suaminya, nasabnya yang tinggi mungkin lebih tinggi daripada nasab suaminya, hartanya mungkin lebih banyak daripada harta suaminya, Maka terkadang wanita tanpa agama ketika merasa punya kelebihan dari suaminya sulit diatur, dibimbing oleh suaminya. Namun ketika wanita itu baik agamanya, sekalipun dia kadang lebih kaya daripada suaminya, lebih punya rupa daripada suaminya, lebih tinggi derajat nasab keturunannya daripada suaminya, dia akan tetap memandang suaminya sebagai imamnya, sebagai pemimpin yang harus ditaati, didengar perintah dan ucapan-ucapannya, walaupun dia punya kelebihan daripada suaminya. Yang demikian ini memang membutuhkan agama yang baik. Kemudian juga Rasulullah SAW perintahkan kepada para lelaki yang sudah siap untuk membina kehidupan rumah tangga, segera menikah. Karena kalau tidak, maka dia akan lebih berat menjalani kehidupannya. Nabi SAW menyeru dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, tatkala engkau sudah siap untuk membangun kehidupan rumah tangga, segeralah menikah. Fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu lebih bisa untuk kamu menundukkan pandangan dari apa yang haram untuk dipandang. Dan sungguhnya nikah itu lebih menjaga dirimu dari perbuatan keji, dari perbuatan maksiat, karena Allah telah berikan dengan pernikahan tadi tempat yang halal untuk menunaikan syahwat atau kebutuhan biologis manusia. Kemudian, ketika kita semua telah ketahui nikah itu adalah ibadah, maka ibadah itu ada tata caranya. Ibadah itu barakum ada aturannya. Sebagaimana ibadah lainnya, nikah pun demikian adanya. Pernikahan harus, yakni barakallahu fikum, adanya dua mempelai yang tidak punya ikatan kekerabatan, yang bukan mahram. Bahasa syariatnya, bahasa umumnya muhrim. Padahal muhrim itu sebetulnya akhirnya artinya orang yang sedang menunaikan ihram ketika haji maupun umrah. Sedangkan mahram artinya yang diharamkan untuk saling menikah karena punya ikatan kekerabatan. Dipersyaratkan, tidak sembarangan. Yang penting laki perempuan kemudian boleh menikah. Kemudian nikah harus dinikahkan oleh walinya. Dalam hal ini orang tuanya. Tidak sembarangan semua orang bisa nikah. Dan yang menikahkan siapa saja. Kemudian juga adanya saksi. Termasuk kita ini yang menyaksikan pernikahan dua mempelai tadi. Dan kemudian adanya ijab kabul. Yakni barakallahu fikum apa yang telah terselenggara tadi. Maka dari itu, pernikahan yang nilainya ibadah itu, di dalam melaksanakan pestanya, atau bahasa syariatnya, walimahnya, ini juga barakallahu fikum menginginkan adanya pesta walimah yang mungkin barakallahu fikum selaras dengan syariat agama ini. Maka sesungguhnya apa yang kita saksikan sekarang ini adalah upaya terkhusus sahibul hajah dan juga kedua mempelai untuk berupaya supaya ibadah nikahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dipisahnya tamu undangan laki-laki dan perempuan ini bukan sekedar ingin tampil beda, ingin menyelisihi keumuman masyarakat yang ada, sama sekali bukan. Akan tetapi ingin agar supaya acara pernikahan yang di mata kaum muslimin adalah ibadah selaras dengan zat yang diibadahi. Yakni menghindari adanya campur baur laki dan perempuan. Kemudian kesederhanaan yang ada saat ini. Yang demikian ini juga dalam rangka menjalankan syariat. Nabi SAW memerintahkan kepada seorang sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf, yang mungkin mampu untuk mengadakan pesta 7 hari 7 malam dengan jamuan yang istimewa, onta, sapi, kambing yang disembelihnya. Nabi SAW perintahkan, aulim walau bisatin, adakan pesta walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Artinya ini menunjukkan mengadakan pesta dalam keadaan sederhana. Tidak perlu berlama-lama. Singkat, sederhana, yang penting ada saksi yang mempersaksikan perjanjian 2 jenis manusia untuk membina ikatan kehidupan rumah tangga. Maka barakallahu fikum, apa yang kita rasakan saat ini adalah upaya dari Sahibul Bait dan juga kedua mempelai khususnya agar supaya pernikahannya dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diterima, menghasilkan pahala dan menghasilkan keberkahan di kehidupan rumah tangga mereka berdua di hari-hari selanjutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian barakallahu fikum, pernikahan sering kita yang sudah mengalaminya atau keumumannya orang menyebut manisnya itu hanya 1 bulan. Sehingga beredar istilah bulan madu. Saya tidak tahu apakah setelah bulan madu itu ganti bulan pahit. Istilahnya umum bahwasanya manisnya madunya nikah itu 1 bulan. Setelah itu sudah biasa lagi. Dan inilah sifat kenikmatan duniawiyah. Kita punya mobil baru, nikmatnya ketika masih punya label baru. Setelah lama sudah tidak nikmat lagi. Kalau punya uang, diganti. Tukar tambah. Karena yang baru dulu itu sekarang sudah tidak baru lagi. Yang dulu keluaran baru, sekarang sudah bukan keluaran baru lagi. Mesti ditukar. Namun istri mestinya bukan demikian adanya. Kalau sudah bukan baru, kemudian ditukar yang baru. Yang boleh cari baru. Nambah. Sampai 4 batasnya. Itu pun dengan ketetapan harus berusaha adil. Maka barakallahu fikum, sesungguhnya pernikahan itu manisnya untuk seterusnya. Bahkan Allah kumpulkan suami istri ini di surganya beserta anak-anaknya. Maka dari itu barakallahu fikum, Allah memberikan konsep agar supaya kehidupan rumah tangga itu rumah tangga yang abadi di dunia bahkan hingga di akhirat. Konsep yang Allah berikan adalah ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Suami harus benar-benar menjadi pemimpin istrinya. Karena terkadang di dalam kehidupan rumah tangga itu suami tidak bisa berposisi sebagai pimpinan rumah tangga. Bahkan ada istilah para suami takut istri. Suami yang kalah dengan istrinya. Maka yang seperti ini tidak akan terjadi kehidupan yang ideal. Kehidupan yang akan menjamin rumah tangga itu rumah tangga yang bahagia. Maka Allah posisikan agar supaya rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, suami harus benar-benar menjadi pemimpin keluarganya. Yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan, kelebihan kepada para suami. Bima faddalallah ba'dahum ala ba'din. Laki-laki kalau kita saksikan, diakui atau tidak diakui, punya kelebihan dari para wanita. Dari sisi kekuatan, lebih. Dari sisi ruang gerak, lebih luas dibandingkan para wanita. Para wanita memang diciptakan Allah dalam keadaan irdun yuhsan mahlukun turham. Butuh perlindungan, butuh penjagaan, lemah, seringnya didolimi, seringnya dilecehkan oleh orang-orang yang Allah beri kekuatan lebih daripada dia. Maka laki-laki dengan kelebihan yang dia miliki bukan untuk mendolimi para wanita, bukan untuk melecehkan para wanita, tapi untuk menjadi pemimpin para wanita yang memperlakukan para istri dengan perlakuan yang baik di dalam kepemimpinannya. Kemudian barakallahu fikum, sebagai pemimpin, maka suami ini harus memiliki ilmu. Dan ilmu untuk membina kehidupan rumah tangga yang berbahagia adalah ilmu agama. Untuk mengkondisikan istrinya, istri yang salihah. Karena sungguh di dalam kehidupan rumah tangga, pemimpin tidak akan ada artinya kalau yang dipimpin bukan masyarakat yang baik. Sekalipun sebuah negeri punya presiden yang istimewa, mumpuni, punya skill untuk menjalankan pemerintahan, namun kalau rakyatnya, rakyat yang tidak baik, tidak ada guna pemimpin ini. Maka barakallahu fikum, Islam memberikan konsep kehidupan yang bahagia itu harus terdiri dari pemimpin yang baik dan masyarakat yang baik pula. Masyarakatnya baik, pemimpinnya zalim, juga tidak akan terjadi kehidupan yang bahagia. Sengsara rakyatnya. Sebaliknya, pemimpinnya baik, rakyatnya susah diatur, sengsara pemimpinnya. Maka Allah di kelanjutan ayat tadi menyebutkan istri yang bisa dipimpin oleh suaminya dalam rangka menciptakan kondisi rumah tangga yang bahagia adalah fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah, yakni para wanita solehahlah yang bisa menjadi masyarakat yang baik bagi kehidupan rumah tangga yang dipimpin suaminya. Siapa wanita yang salihat? Qanitatun. Yakni para wanita yang patuh taat kepada suaminya. Di dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjaga ketika suaminya tidak ada. Menjaga harta suaminya. Biasanya para wanita kalau suami sedang tugas kerja atau tidak ada di rumah, nah ini kesempatan untuk shopping, belanja, dan lain sebagainya. Mumpung tidak ada pimpinannya. Sehingga tahu-tahu jatah bulanannya kurang. Masih tambah utang di toko sebelah, warung sebelah, bukan lagi penjual sayur keliling. Tiba-tiba suaminya pulang, sebetulnya ada ongkos tambahan dari tugas kerjanya, tapi akhirnya tidak ada tambahan, minus. Karena ketika ditinggal, istrinya mengambil kesempatan, yakni boros. Kemudian juga menjaga kehormatannya. Dan wa'iyadubillah, kalau sampai istri memanfaatkan ketidakberadaan suaminya untuk suatu yang tidak pantas dia lakukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang seperti ini. Yang selanjutnya menjaga kehormatan suaminya. Dan ini tidak jarang para ibu, para istri sering menggunjing kekurangan suaminya. Pucuku itu gini, males ini dan lain sebagainya. Wanita yang salehah menjaga kewibawaan suaminya. Tentunya sebagai orang yang mendampingi suaminya tahu kekurangan lahir batin suaminya. Namun dia tidak akan jadikan gunjingan. Bahkan dia jaga kewibawaan dan kehormatannya suaminya. Ini juga pelajaran yang penting bagi kita. Agar supaya pemimpin kita punya wibawa sebagai rakyat, jangan menjatuhkan kehormatan pimpinan. Jangan ikut merongrong kewibawaan pemerintah. Karena yang seperti itu akan menjadikan hilangnya kewibawaan pimpinan. Maka dari itu, Islam katakan, wanita yang mudah dan baik untuk dipimpin, untuk merajut kehidupan bahagia di dalam rumah tangga, wanita yang menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga. Kemudian barakallahu fikum, bagi mempelai wanita, hendaknya Anda mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang mudah dipimpin, diatur oleh suami. Tentunya berat orang untuk tunduk kepada sama manusia. Orang pasti punya ego, punya keinginan, masing-masing kepala dengan keinginan masing-masingnya. Namun ketika kita tahu posisi suami kita sebagai pimpinan, maka kadang kita harus mengalah untuk mengikuti apa yang suami inginkan selagi itu tidak ada pertentangan dengan syariat. Sebagai orang yang dipimpin butuh ilmu agama pula untuk tidak tersinggung ketika dinasihati dari kekurangan, untuk tidak sakit hati ketika diluruskan dari kebingkoan, untuk tetap mendengar taat walaupun melihat kekurangan orang yang ditaati dan didengar ucapannya. Kemudian untuk menyingkat waktu, saya wasiatkan kepada mempelai berdua, tentunya kehidupan rumah tangga banyak problem dan perlu kita ketahui, keluarga bahagia itu bukan keluarga yang tanpa problem. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang punya problema seperti keluarga-keluarga lain. Namun dia selalu bisa mendapatkan solusinya. Selalu dia bisa keluar dari problema yang mendera dengan jalan keluar yang baik. Yang tidak sampai problema-problema itu menjadikan kebahagiaan tidak berkibar di rumah tangganya. Maka sesungguhnya bekal untuk seorang itu bisa mengatasi problema demi problema yang datang adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebuah keluarga yang di sana tegak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya akan menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sebuah masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya akan menjadi masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, berfirman, menggambarkan keadaan masyarakat secara umum. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk suatu negeri, mereka adalah masyarakat yang beriman lagi bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kami Allah akan bukakan atas mereka keberkahan yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, وَمَيَتَّقِ اللَّهَ yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, dia akan selalu Allah berikan jalan keluar dari setiap problema yang menimpanya. Dan Allah akan berikan rezeki kepada mereka dari arah yang mereka tidak pernah sangka. Juga Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa benar kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap urusannya mudah dia selesaikan. Maka sesungguhnya seorang akan melalui problem demi problem di dalam kehidupan rumah tangga, menyatukan dua hati, menyelaraskan dua pikiran yang ada di dua kepala, menyatukan langkah adalah bukan perkara yang mudah. Adalah perkara yang membutuhkan saling pengertian, kemudian tafahum, saling memahami, saling mengalah untuk kebaikan bersama. Maka sungguhnya yang menjadikan mudah menyatukan langkah, mudah menyatukan hati, mudah menyelaraskan pendapat adalah takwa. Dengan ketakwaan, seorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dan urusan kehidupannya. Maka bagi kita semua, terkhusus mempelai berdua, teruslah belajar agama. Isi kehidupan kalian setelah berdua, ta'awun alal bir wa taqwa. Saling tolong-menolong. Saling ingat-mengingatkan akan kewajiban belajar agama. Saling ingat-mengingatkan bahwasanya membina rumah tangga untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Mengingatkan suami agar benar-benar menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab menjaga dirinya dan anak istrinya dari api neraka dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara, agar supaya kalian jaga dirimu, wahai para suami, dan keluargamu dari api neraka. Dan juga barakallahu fikum, untuk saling ingat mengingatkan dan bekerja sama di dalam mendidik putra putri mereka yang akan datang kemudian hari, agar supaya menjadi generasi yang saleh dan saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan keluarga yang baru ini dengan keberkahannya. Allah kumpulkan mereka berdua dengan kebaikan. Dan Allah yang telah menyatukan mereka berdua dengan keimanan, menjaganya, membimbingnya, dan juga anak turunnya untuk tetap di atas jalan Islam menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kemudahan yang manfaatkan sisa umur kita semua dengan untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki anak-anak kita, sehingga tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ringan, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk mentaatinya, diberi kekuatan terhadap ujian-ujiannya dan kesabaran untuk menghadapinya, dan diberikan jalan keluar atas segala problema yang mendera kita, dan kemudian diberikan husnul khatimah dan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nonton, please.